إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah, dan juga kaum muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para pendengar Radio Insani 102.2 FM dimanapun Anda berada rahimani wa rahimakumullah, dan juga kaum muslimin muslimat, para pemirsa Yufid TV dimanapun Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih berada di hari-hari yang mulia, yaitu hari yaumun min ayami at-tashriq, hari-hari tashriq yang disebut sebagai kalau hari tadi itu ayyamul qar atau yaumul qar, kalau hari ke-10 itu yaumun nahr, kalau hari 11 itu yaumul qar. Jadi orang sudah bertinggal, sudah bermalam menginap ya, di Mina. Yaqirruna fi Mina. Mereka tinggal di Mina. Ini hari-hari yang mulia. Ya, hari-hari mereka melakukan mabit, dan kita alhamdulillah pada hari tanggal 10 telah melakukan sekian banyak, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kita di hari tanggal 10 dan juga amal-amal kita di hari tanggal 11 dan juga sebelumnya. Allahumma amin. Disunahkan tetap kita memperbanyak takbir ya, baik itu di rumah kita, di jalan-jalan, di masjid, sebelum sholat ataupun juga ba'da sholat ya, di pasar, di warung, di toko, semuanya. Selama kita masih bisa mengucapkan takbir atau tahlil, tahmid, tasbih, semuanya zikir. Siapa tahu salah satu dari zikir yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh senang kalau nanti pada atau kalau sungguh senang kalau kita yakin bisa yakin, cuma sekarang ini kita masih belum bisa yakin. Sungguh senang kalau kita bisa yakin satu saja ucapan zikir kita diterima oleh Allah. Karena amal itu diterima oleh Allah menandakan bahwa orang yang mengamalkannya berarti orang yang, itu kalau kita yakin. Tapi sayangnya kita belum bisa tahu persis amal kita ini diterima atau tidak. ya, bukan kok terus putus asa, tapi apa? Perbanyak. Ibaratnya peluang itu harus kita berbanyak. Siapa tahu kalau ini tidak diterima, yang diterima ini. Kalau ini enggak, ini. Terus ya, diperbanyak. Satu saja kita tahu amal itu diterima, ayam kita. Karena kalau amal itu diterima, menandakan orang yang mengamalkannya termasuk golongan orang yang bertakwa. Dan jelas orang yang bertakwa pasti akan masuk ke dalam surga, itu pasti. Ustaz, orang banyak beramal kadang gak masuk surga, bisa atau enggak? Bisa. Kenapa? Karena tidak bertakwa. Jadi banyak atau sebagian orang, bahkan mungkin banyak orang beramal, tapi dia tidak masuk surga. Kenapa? Enggak punya landasan takwa. Dia tidak beriman pada Allah, tidak beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman kepada kitabullah. Ini gimana mau diterima amalannya? Walaupun gedung yatim piatu yang dia bangun lantai 100. Ya. Atau mungkin pekerjaan-pekerjaan ataupun amal-amal sosial dia senantiasa yang paling depan. Tapi kalau dia tidak beriman pada Allah, tidak beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman kepada kitabullah, tidak beriman kepada yaumul akhir, tidak beriman kepada malaikat, artinya dia tidak termasuk orang yang beriman, tidak memiliki landasan keimanan. Maka percuma. Percuma. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima dari kita amalan-amalan kita. Termasuk di sini ini hari-hari yang masih mulia. Hari kita diperbolehkan untuk makan, minum, dan banyak daging ya. Yaumu aklin wa syurbin. Hari makan dan hari minum. Makan apa? Daging. Minum apa? Kuahnya. Sop. Dan yang lain-lain. Ya. Tapi jangan lupa wadzikrin. Dan juga hari untuk berzikir. Boleh makan daging. Yang penting jangan daging saudaranya. Ya. Ghibah. Apalagi di hari tasyrik. Ya. Sudah ghibah. Di hari tasyrik lagi. Berkorban bukan berkorban dengan kambing. Yang dikorbankan siapa? Saudaranya. Ini sudah melakukan maksiat di hari yang mulia. Beda nilainya. Sebagaimana orang melakukan maksiat di masjid. Beda nilainya. Ghibah di pasar. Itu beda dengan ghibah di majelis taklim. Majelis taklimnya di masjid lagi misalnya. Ya, itu nilainya beda. Nilai apanya? Nilai kemaksiatannya. Makanya hati-hati. Ya, hati-hati sekali. Kita punya lisan, kita jaga. Jadi amal soleh di hari tasyrik itu bukan hanya kita mengucapkan zikir, kita melakukan sholat, ataupun mungkin kita bersedekah. Bukan. Bukan itu saja. Tapi diantara amal soleh adalah menahan mulut kita, menahan tangan kita untuk tidak menyakiti saudaranya. Taruhlah kita gak bisa sedekah. Taruhlah kita tidak bisa zikir. Taruhlah kita tidak bisa menambah amal-amal sunnah. Kurang dalam baca Quran. Tapi kita bisa menahan mulut kita dan bisa menahan tangan kita untuk tidak menyakiti saudaranya, jauh lebih baik dibandingkan sholat sunai ngepeng, moco Qur'an yang gedu, sedekayo ramung sewu, ya, zikirnya beribu-ribu, tapi ternyata dia masih mengorbankan kehormatan saudaranya. Subhanallah. Kalau kita cermati, dan ini pernah saya sampaikan dalam khutbah Jumat kemarin dan juga dalam pengajian Jumat pagi, sing diwelengaken Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dipesen-pesen oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, diwasiatkan, diwanti-wanti betul, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haram, darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram. Artinya apa? Jangan kalian saling menumpahkan darah. Jangan kalian saling mengambil harta saudaranya. Jangan kalian saling mengganggu kehormatan saudaranya. Itu di hari haji Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pesannya. Di Arafah, di Mina dipesankan begitu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa hari-hari ini selain kita memperbanyak amal soleh dengan cara bekerja, bekerja, beramal, beramal, juga satunya apa? Tahan, tahan, tahan. Berbuat baik dengan amal soleh dan tahan diri untuk apa? Bermaksiat. Ya. Al-muslimuna man salimal al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati itu adalah seorang muslim yang bisa menjaga muslim yang lainnya dari kejahatan lisan dan tangan dia. Ngantem mungkin ora doyan. Mukul mungkin kita tidak. Kenapa? Musuhnya lebih gede. Tapi lisan bisa menyerang musuh kita dimanapun dia berada. Bukan musuh lah ya, teman. Tangan mungkin tidak menyakiti teman kita. Saya enggak pernah nempeleng dia, saya enggak pernah nampar dia, saya enggak pernah nyubit dia, saya enggak pernah mukul dia. Dia teman. Tapi ini lidah bisa menyakiti dimanapun kita berada. Ini bahaya sekali. Makanya hari-hari ini selain kita memperbanyak amal soleh dengan cara beramal, beramal, beramal, juga dengan cara apa tadi? Tahan, tahan, tahan. Makanya tidak sama maksiat di hari-hari biasa dengan maksiat di hari-hari ini. Beda. Maksiat di tempat biasa dengan maksiat di masjid di hari-hari yang mulia di tanah suci lagi. Masya Allah ya. Jadi tempatnya mulia, waktunya mulia, sudah di hadapan orang yang mulia, sasarannya orang yang mulia lagi misalnya. Maka ini betul-betul kita ini menjaga diri. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang muflis. Seperti yang telah diceritakan kemarin dalam taklim tafsir, ya, betapa ya kesulitannya kita ini kalau mendustakan kebenaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sulit di akhirat nanti akan kesulitan. Taib, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima korban-korban yang bapak-bapak dan ibu-ibu persembahkan untuk Allah. Menerima tahlil, tahmid, tahmid, tahlil, tahmid, tahlil, tasbih, takbir yang telah bapak-bapak dan ibu-ibu ucapkan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Allahumma amin. Kita masih pada hadis ke-11 dari kitab Riyadu As-Salihin, yaitu hadis tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menulis al-hasanat was-sayyi'at. Allah menulis semua bentuk kebaikan dan semua bentuk keburukan. Baik itu ditulis di Lauh Al-Mahfudz ataupun ditulis oleh para malaikat ketika seorang hamba mengerjakan kebaikan atau mengerjakan keburukan. Ini catatan amalan manusia. Maka pada faedah yang pertama kita sudah ambil bahwasanya Allah menulis segala sesuatu, baik kebaikan ataupun keburukan ditulis oleh Allah. Yang kedua, adanya malaikat pencatat. Adanya malaikat pencatat. Malaikat itu makhluknya Allah yang diciptakan dari cahaya, ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan perintah Allah. Ada yang tugasnya diantaranya adalah mencatat amalan-amalan hamba-hambanya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Semua ucapan dikerjakan, dicatat. Semua perbuatan dicatat. Tidak luput satu pun. Baik itu yang kecil apalagi yang besar. Baik itu yang besar termasuk yang kecil. Semuanya dicatat. Catatan yang paling teliti, rinci sekali. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab catatan yang tidak meninggalkan perkara yang besar dan juga perkara yang kecil, semuanya tercatat. Nah, ini tentang catatan malaikat. Demikian juga termasuk ucapan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atidun. Tidaklah seorang itu mengucapkan satu ucapan kecuali di sisinya ada raqib atid, dua malaikat yang senantiasa hadir dan mengawasi. Ya, raqib dan atid itu bukan nama malaikat tapi sifatnya. Ya, bukan nama malaikat tapi apa? Sifat. Raqibun atidun. Ya. Sampai apa yang kita sampaikan kemarin? Diriwayatkan bahwasanya dari gurunya Imam Ahmad, Imam Ahmad mengatakan bahwasanya sampai pun keluhannya orang yang sakit, ngeringi, ya, ngeringinya orang sakit itu dicatat. Apalagi kalau ngeringinya menyalahi syariat. Aduh, masya Allah. Ngeringi itu apa ya namanya? Merintih. Ngerintih ada yang boleh. Kalau memang itu terkadang apa? Betul-betul sakit, mungkin sulit ditahan. Atau mungkin dia ingin menggambarkan betapa sakitnya yang dia rasakan. Ketika misalnya ditanya oleh dokter, bagaimana sakitnya? Aduh Pak Dokter, ini rasanya bumi itu berputar. Nah, memang bumi itu berputar. Dokternya ini masya Allah sudah mumet kayak gitu masih diajak apa? Guyon. Ini rasanya bumi berputar. Baru tahu ya Pak ya? Masya Allah. Emang bumi itu berputar Pak? Masya Allah. Taib. Ini boleh seorang itu mengeluhkan sakitnya ketika mungkin ditanya. Atau ingin memberikan gambaran tanpa ingin mengeluh kepada selain Allah. Tidak ada masalah. Tapi yang seperti ini pun ditulis. Makanya kemarin kan ceritanya sampai-sampai anaknya Imam Ahmad pun menasihati siapa? Bapaknya. Kemudian kita belarah-belarah bicaranya sampai apa? Betapa senangnya kalau punya anak bisa nasihati kita. Caranya gimana? Yo kon belajar bocah. Anaknya yang suruh belajar. Kita ajari kebaikan. Kalau enggak kita ajari dia, bagaimana dia akan nasihati kita? Itu faedah yang nomor 2. Faedah yang nomor 3. Allah Subhanahu wa taala tidak akan lupa, ya. Apapun yang kita kerjakan, Allah tidak akan pernah lupa. Tapi kita terkadang apa? Lupa. Ahsahullahu wa nasuhu, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghitungnya dengan teliti sementara mereka lupa. Jadi terkadang kita ini melakukan sekian banyak kebobrokan. Nauzubillahi min dzalik, mudah-mudahan Allah mengampuni, masa lalu kita dan memperbaiki sisa-sisa umur kita. Allahumma amin. Betapa banyak mungkin seseorang lah, taruhlah, bukan kita, seseorang, betapa banyak amal buruk yang dia kerjakan. Tapi kalau dia suruh nulis daftar keburukan dia, kira-kira gimana? Hah? Sulit atau gampang? Sulit. Sulit kita itu suruh nulis daftar keburukan. Tapi kalau suruh nulis daftar kebaikan, nah, sebaliknya loh Pak. Kalau kita suruh nulis keburukan orang lain, tiri-tiri. Coba saja nanti. Pulang ke rumah, anaknya berapa? 3. Namanya A, B, C. Daftar kesalahan-kesalahan anak-anakku. Iku nek kan nulis kesalahan orang lain pinter banget. Kesalahan si A, 1, beling, 2, salate telat terus, 3, sering bentak-bentak orang tua, 4, telatan, 5, ini 6, 7. Masya Allah sampai tiri-tiri. Tapi cobalah ganti sekarang. Daftar kebaikan anakku. Mumet mikire. Apa yo anakku iki apike apa yo? Masyaallah. Nah, Ustaz, jangan anak lah, Ustaz. Saya itu sama anak sayang sekali. Ama anak bagi saya itu wingko. Napa jenenge? Napa? Pokoke anak de bebek kon ranyilem. Anake dewek kon ra dialem. Oh, anak itu bagi saya itu semuanya daftarnya baik, Ustaz. Cari orang itu bebek kon ranyilem, itik kok tidak mau nyelam, ya. Anaknya sendiri masa ora dialem, dipuji-puji ndak mungkin, ya. Coba sekarang istri Anda. Ya, mudah sekali kita daftar, bikin daftar keburukan sifat-sifat jelek istri. Mbok 20 kon ngisi semuanya bisa. Mulai sing abape mambu lang. Masyaallah ya kan. Ya. Saya pernah itu datang telat ora dimasakaken, 1. 2, saya datang itu kumbahan teng lumruk, 2. Datang omah itu saya kotor, 3. Datang dicueken, 4. Masyaallah. Datang pulang agak bentak-bentak anaknya, 5. Tapi coba sekarang diganti daftar kebaikan istri. Si Cibi bingung. Dulu cantik, tapi sekarang. Bingung toh? Masya Allah. Bian langsing, sekarang langsung. Masya Allah. Padahal kebaikannya banyak banget. Ala kulihan, yang jelas kita ini terkadang terhadap kesalahan kita ini lupa, tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak lupa termasuk kebaikan kita. Allah itu bukan hanya mencatat apa keburukan. Allah itu maha adil. Allah itu tidak melupakan kebaikan kita meskipun sedikit saja. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yadlimun wala yudlamuna fatila." Dan mereka tidak akan didzalimi meskipun sebesar fatil. Panjenengan ngertos fatil napa mboten? Tahu fatil? Mereka tidak akan didzalimi meskipun sebesar fatil. Apa ada yang tahu fatil? Bukan patil. Fatil. Fatil itu panjenengan bapak-bapak, ibu-ibu pernah makan kurma ya? Pernah. Seneng napa mboten? Temenan. Seneng temenan. Nek kurma tok tanpa sego? Sehari kurma terus. Ya, kurma itu kalau kita makan habis dagingnya itu ada kulit ari di atas biji. Nah, itu bukan fatil. Itu namanya kulit ari biji. Namanya itu qitmir. Qitmir, qa ta mim ya ra, qitmirun. Ya. Qitmir kalau dalam Al-Qur'an wala wala yamlikuna min qitmir, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang disekutukan oleh orang-orang musyrikun sama sekali tidak menguasai meskipun sebesar qitmir, sebesar kulit ari biji kurma. Tipis. Itu aja enggak punya. Apalagi sebesar ratusan ribu. Yang sebesar qitmir aja mereka enggak punya. Yang disembah-sembah selain Allah, yang diagung-agungkan selain Allah, apalagi yang lebih tebal dari itu. Itu kalau qitmir. Nah, fatil itu kalau kulit arinya dibuka. Biji kurma itu kan nun sewu, tengahnya kan belah ya. Nah, di belahan itu ada benang kecil. Nek dilorot itu ada benang kecil begitu. Nah, itu baru namanya fatil. Nanti coba kalau pulang ke rumah atau ngenteni Ramadan lah ya. Suwi banget sih ngenteni Ramadan. Kalau pulang coba mana qitmir? Oh, ini kulit arinya. Coba mana fatil? Sekecil apa itu fatil? Allah tidak akan mendzalimi hambanya meskipun sekecil fatil. Tidak sama sekali. Subhanallah. Kalaupun Anda berbuat kebaikan sebesar fatil, Anda akan diingat-ingat oleh Allah, ditulis itu kebaikannya. Tidak akan luput sama sekali kebaikan itu. Makanya dalam ayat yang lain ditegaskan, wa may ya'mal fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu, barang siapa yang beramal berbuat baik meskipun seberat dzarrah, dia akan melihatnya. Melihat catatannya. Allah enggak lupa. Allah tidak lupa. Alhamdulillah, kita itu tidak disuruh nyatet sendiri. Nek kon nyatet dewek, catatannya hilang, bingung kita ini. Ya, subhanallah. Alhamdulillah Allah telah menyediakan malaikat yang mencatat. Tinggal kita berusaha mengisi lembaran-lembaran itu dengan apa? Kebaikan. Hidup ini ibaratnya ngisi lemari. Kita punya dua lemari kosong. Ada lemari yang kosong, yang satu isinya kebaikan, yang lemari satu isinya keburukan. Tinggal mana yang mau kita penuhi. Mudah-mudahan Allah memberikan kita husnul khatimah. Allahumma amin. Jadi begitu, Allah sedikit pun tidak akan mendzalimi hambanya meskipun sebesar fatil. Fatil itu sesuatu yang tidak ada harganya, sesuatu yang tidak ada harganya. Tapi kalau itu diperbuat oleh hambanya, kebaikan yang sebesar fatil diperbuat oleh hamba Allah, Allah tidak akan sia-siakan. Makanya ada, sudah saya sampaikan tentang hadis bitaqah. Seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dibangkitkan kelak pada hari kiamat, dia memiliki catatan-catatan keburukan, catatan-catatan amal merah sebanyak 99 bitaqah. Berapa? 99. Satu bitokohnya, satu kartu, bitokoh itu kartu. Satu kartunya itu panjangnya maddal basar, sejauh mata memandang. Dan satu bitokoh itu 99 itu isinya buruk. Jadi orang itu sudah apa? Sudah putus asa. Diadili sama Allah, ditunjukkan nih catatan kamu nih. Di tokoh yang pertama, dieler, diulur. Diulur panjang. Sampai sepanjang mata, sejauh mata memanjang. Isinya buruk. Lembar kedua, ditarik. Sejauh mata memandang. Isinya buruk. Ketiga, keempat, kelima. Sudah, orang itu sudah tertunduk saja. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Masihkah engkau memiliki kebaikan?" Yakni untuk menandingi keburukan kamu. Kata hamba Allah tersebut, "Sudah ya Allah, saya tidak punya," katanya. "Saya tidak punya." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Bala. Bala. Laka 'indi hasanah." Kamu masih memiliki kebaikan di sisiku, katanya. Apa itu ya Allah? Maka Allah mengeluarkan satu bitokoh kecil, kartu kecil banget. Dibandingkan yang tadi sejauh mata memandang, ini kartu kecil banget. Ditunjukkan, ini kebaikan kamu. Isinya apa? La ilaha illallah. Apa kata orang tersebut? Ya Allah, mada tasna'u bihadihil bitokoh min hadihil bitokoh. Memang apa yang bisa, pengaruh apa yang bisa diberikan kartu kecil ini menghadapi 99 bitaqah? Kata Allah Subhanahu wa taala, hatta la yudzlama ahadun indi, supaya tidak ada satupun hambaku yang terdolimi, katanya. Yani kamu masih punya kebaikan. Kebaikan kamu meskipun kecil, enggak akan aku lupakan. Supaya kamu itu tidak terzalimi. Wala yudzlamuna fatila. Allah tidak mendzalimi hamba-hambanya seberat fatil sekalipun. Maka akhirnya 99 bitokoh keburukan tadi diletakkan di satu daun timbangan. Dan satu bitokoh kecil tadi itu udah jomplang begini. Udah keberatan nih dosanya. Yang kecil tadi taruh. Apa yang terjadi? Maka bitokoh kartu yang kecil tadi lama-lama menekan, menekan, menekan, menekan. Dan ternyata jauh lebih berat dibandingkan 99 catatan buruk tadi. Allah tidak lupa. Allah tidak lupa. Alhamdulillah. Ini adalah karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Maka perbanyaklah kebaikan. Dimanapun kita berada, kapanpun, ya, sekecil apapun. Nanti insya Allah akan kita bahas. Bahwasanya walaupun kecil, itu nanti akan bisa menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang nomor berapa? 3. Ya. Wa ma kana rabbuka nasiya, dan tidaklah harap kalian lupa, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, faedah yang keempat, bahwa di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya kebaikan itu kalau dikerjakan dibalas dengan apa? 10 kali lipat. Kemudian dilipatkan sampai berapa? 700. Kemudian dilipatkan sesuai dengan kehendak Allah. Faedah yang keempat dari kata-kata ini, hadis ini, bahwa pelipat gandaan pahala itu adalah berdasarkan tingkat keikhlasan dan tingkat ittiba. Jadi satu amalan itu pahalanya akan semakin besar, besar, besar, besar pelipat gandaannya tergantung berapa hal? Dua hal. Tingkat ikhlasnya dan tingkat ittiba'nya. Contoh tingkat ikhlasnya. Kadang amal yang sepele, tapi kalau ikhlasnya gede, ikhlasnya besar, dia akan bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amal yang sepele, contoh menyingkirkan gangguan dari pinggir jalan. Menyingkirkan gangguan di tengah jalan, entah itu batu, entah itu duri, entah itu paku, entah itu kawat, entah itu ranting yang menjulur menghalangi jalanan, entah itu sampah yang sekiranya membahayakan orang lain, entah itu parkir motor sekiranya nanti knalpotnya apa? Nyakiti orang lain misalnya. Atau yang lain-lain. Menyingkirkan gangguan sederhana. Tapi kalau ikhlasnya besar, itu bisa jadi luar biasa. Berulang kali saya sampaikan tentang seorang yang masuk ke dalam surga, dia bolak-balik diberi kebebasan oleh Allah mau kemanapun di dalam surga. Gara-gara apa? Gara-gara menghilangkan sebuah ranting pohon, dahan pohon yang dia khawatirkan apa? Mengganggu orang lewat. Masya Allah. Itu gara-gara itu dong. Kalau kita melakukan hal yang sama ini, mencelasi apa? Ranting di tengah-tengah, atau menyingkirkan batu, bahkan mungkin batunya besar. Belum tentu kita dapat seperti itu. Belum tentu. Kenapa? Keikhlasannya beda. Semakin tinggi keikhlasan, meskipun amal itu kecil, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat. Ini pentingnya pembahasan ikhlas ini. Ini contoh yang pertama. Jadi bukan dinilai hanya sekedar amalannya. Ya samalah kalau infak. Infak 1 juta dengan infak 1000 rupiah, ya. Belum tentu yang 1000 rupiah ini apa? Pahalanya lebih besar daripada yang 1 juta. Iya kan? Belum tentu pula sebaliknya. Yang 1 juta belum tentu lebih besar daripada apa? Yang 1 rupiah. 1000 rupiah. Tergantung apa? Keikhlasannya. Tergantung keikhlasannya. Dan tentunya nilainya beda ya. 1000 gocah cilik. Anak baru belajar sedekah sama orang yang gajinya 1 juta per hari. Masya Allah kan? Infaknya 1 juta enteng saja, ya kan? Artinya 30 juta keluar 1 juta masih sisa. Nah, ada Masya Allah sebagian orang itu keluar ratusan juta itu enggak terasa. Daripada jamur juga, Masya Allah, ya kan? Enggak terasa terkadang, subhanallah. Tapi orang keluarkan 50 ribu terkadang sangat apa? Terasa berat. Tentunya pahalanya beda. Ya. Karena apa? Pahala itu ala qadri masyakkah. Pahala itu adalah tergantung beratnya seseorang terkadang dalam apa? Melakukan amalan tersebut. Nah, contoh lagi misalnya. Itu loh yang sering kita beri contoh. Pelacur yang ngasih minum anjing. Pelacur. Diampunkan dosanya oleh Allah gara-gara apa? Ngasih minum anjing. Kata para ulama, sebetulnya dosa besar yang dilakukan pelacur ini yaitu apa? Zina. Itu tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dengan apa? Taubat. Tapi dalam hadis itu diterangkan bahwasanya Allah mengampuni dia, dan dalam nasnya itu dia itu gara-garanya adalah ngasih minum seekor anjing. Sebagian ulama mengatakan ini pengecualian. Terkadang seseorang itu dengan keikhlasan yang sangat tinggi, sampai-sampai sebuah amalan bisa menumpas habis semua dosa. Termasuk dosa besar. Ini terkadang. Walaupun ulama yang lain mungkin mengatakan, kemudian Allah setelah itu memberikan taubat kepada dia, memberi hidayah kepada dia, dan dia bertaubat, akhirnya masuk ke dalam surga. Tapi sebagian mengatakan, terkadang satu amalan itu karena ikhlasnya sangat tinggi, meskipun apa? Kecil. Maka Allah hapuskan seluruh dosa. Kalau kita ini ngasih minum anjing sekarang, belum tentu pahalanya kayak gitu. Kenapa? Beda keikhlasannya. Apalagi ditambah selfie. Ya, ditambah selfie. Sekarang ini subhanallah, di Masjid Nabawi itu pada foto-foto Masjidil Haram. Saya kemarin itu lihat di tayangan langsung, siaran langsung tawaf di Masjid Haram. Ini orang pada tawaf. Kalau doa itu kan biasanya menghadap apa? Menghadap Ka'bah. Di depan Ka'bah masalahnya. Ini orang membelakangi Ka'bah. Gini, Ka'bahnya di situ, gini. Saya pikir ini doa apa? Ternyata begitu saya amati, di depannya lagi moto dia. Jadi lagi aksi. Subhanallah. Ora mawi ngono Islam. Insyaallah untuk masuk surga enggak harus apa? Enggak harus terkenal. Untuk masuk surga tidak harus terkenal. Ini faedah yang nomor 4 ya, bahwasanya pelipat gandaan itu apa? Terkadang dilipat gandakan karena kuatnya ikhlas dan tingginya ittiba. Insyaallah masalah yang kedua yaitu tingginya ittiba kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang ya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi